hatiku mencemaskan. Rindu hatiku tak tertahan. Pilu hatiku mencemaskan. Kemanapun aku pergi, bayangan menggoda hati. Lama sudah ku mencari, tapi belum ku temui. Kemanapun aku pergi.